Tetapi manusia sekarang sudah aman. Hidup tiada ketakutan. Masanya sudah tiba. Bebas dari sangkar bahaya. Sekarang sudah aman. Hidup tiada ketakutan. Masanya sudah tiba tersisi dari noda luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya.